Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa huwa alladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ikhwati fillah, baik para pendengar yang hadirin yang ada di Masjid Darul Ihsan Gagar Kalong Kompleks Telkom Corporate University, ataupun para pendengar Radio Raja Bandung, Raja Cilengsi, Albayan Cianjur, radio-radio As-Sunnah lainnya di Lampung, di Berau, di Tanjung Pinang, di Pontianak, juga Radio Rai Padang, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan kufur nikmat. Kita membahas ayat tentang suami istri yang belum memiliki anak lalu memohon kepada Allah untuk dikaruniai anak setelah hamil dan melahirkan, diberikan anak yang sempurna, yang tidak cacat, yang sehat, malah kedua orang tua ini terjerumus ke dalam perbuatan syirik, menisbatkan nikmat kelahiran anak itu bukan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kepada sesama makhluk Allah. Ada yang kepada dukun, ada yang ke kuburan, ada yang ke ruh-ruh orang-orang yang sudah mati dan yang lain-lainnya. Kita sudah membahas ayat tentang hal itu, juga membahas hadis tentang hal itu, dan membahas penafsiran beberapa orang ulama ahlu tafsir, termasuk telah membahas sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kisah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an yang kita bahas ini adalah kisah tentang Adam dan Hawa. Dikisahkan ketika Hawa hamil, datang iblis lalu menyuruh agar anak yang dikandung ini kalau lahir harus diberi nama dengan sebutan Abdul Harith. Kedua-duanya tidak mau. Begitu lahir, lahir dalam keadaan mati. Hamil lagi disuruh diberi nama Abdul Harith, tidak mau, mati lagi. Begitulah. Sampai suatu saat hamil lagi, kecintaannya kepada anak begitu memuncak, tidak mau lagi mati ketika lahir, lalu diturutilah kehendak iblis dan menamai anaknya dengan sebutan Abdul Harith. Berkaitan dengan peristiwa itu turun ayat ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika anak itu lahir, kedua orang tua menjadikan anaknya sebagai media untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kisah itu diriwayatkan Imam Ibnu Abi Hatim, tapi kita sudah bahas bahwa kisah itu adalah kisah yang dusta. Kedustaannya sudah kita terangkan, ada setidak-tidaknya 7 alasan dan kita tidak boleh mempercayainya. Kita tidak boleh memiliki anggapan bahwa Adam dan Hawa pernah terjerumus ke dalam perbuatan syirik berdasarkan kisah itu. Tidak. Tidak ada nabi yang berbuat syirik. Tidak ada rasul yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ada nabi yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa tapi langsung bertobat, tobatnya diampuni, baik dosanya maupun tobatnya diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Adam ketika memakan buah yang terlarang di surga. Contohnya Nabi Musa ketika memukul orang sampai mati. Contohnya adalah Nabi Yunus ketika beliau diberi sanksi dimakan oleh ikan dan hidup dalam perut ikan dan seterusnya. Itu semua tobat dari mereka diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun terjerumusnya Adam dan Hawa dalam hadis ini ke dalam perbuatan syirik, tidak diceritakan tobatnya, seolah-olah beliau mati dalam keadaan syirik tersebut. Kalau toh ada tobat, harus diceritakan. Oleh karena itu, kisah yang diceritakan dalam riwayat Ibnu Abbas ini adalah kisah yang dusta. Terlebih dari segi riwayat, ini adalah riwayat yang lemah, yang tidak boleh kita percayai. Sebenarnya seluruh dalil, baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah yang dibahas dalam bab ini sudah selesai kita bahas. Yang kesimpulannya adalah bab ini memuat setidak-tidaknya ada 5 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama adalah tahrimu kull ismin mu'abbadin li ghairillah. Pelajaran yang pertama adalah haramnya memberi nama dengan nama yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh memberi nama dengan nama abdun lalu disandarkan kepada nama selain Allah, seperti Abdul Harith di dalam riwayat yang tadi kita bahas. Tidak boleh Abdul Ka'bah, Abdul Hussein, termasuk Abdu Muhammad. Itu seluruhnya adalah nama yang disandarkan kepada selain Allah yang menggunakan kata-kata abdun atau hamba. Hanya boleh Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan yang lain-lainnya. Nama abdun disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Abdul Muthalib sebenarnya juga terlarang, termasuk Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah hamba Al-Manaf. Abdul Muthalib adalah hamba Muthalib. Baik Manaf ataupun Muthalib bukan nama Allah, maka tidak boleh. Adapun ucapan Nabi SAW, ana ibnu Abdul Muthalib, aku adalah anak turunan Abdul Muthalib. Ucapan Nabi SAW itu bukan dalam rangka takrir. Takrir itu menguatkan, membolehkan, membenarkan penamaan Abdul Muthalib bukan. Tapi ucapan itu dalam rangka mimbabil ikhbar, dalam rangka memberitahukan apa yang sudah terjadi, terbukti bahwa beliau anak turunan dari seseorang yang namanya Abdul Muthalib. Ada orang yang namanya Abdul Muthalib itu real, itu nyata, itu sudah berlalu, tak bisa dirubah. Dan nama itu ternyata nama kakeknya, sehingga beliau anak turunan dari orang yang namanya Abdul Muthalib. Itu hanya memberitahukan tentang silsilah dirinya yang ada kaitannya dengan kakek yang bernama Abdul Muthalib, bukan membenarkan penamaan Abdul Muthalib. Termasuk Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berseru, "Ya Bani Abdul Manaf," wahai anak-anak turunan Abdul Manaf. Beliau menyebut sebutan Abdul Manaf, hamba bagi Manaf. Manaf bukan nama Allah. Ini juga mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan informasi, memberikan atau menyeru sebuah komunitas yang disebut turunan Abdul Manaf, tanpa membenarkan penamaan Abdul Manaf tersebut. Jadi memberikan nama Abdun lalu disandarkan kepada nama selain Allah haram hukumnya, tidak boleh ya. Dan ini menjadi ijma', berkata Syekh Al-Utsaimin, tu'khadhu minal ijma' ala dhalik, ini diambil berdasarkan ijma' tentang hal itu. Dan ijma' termasuk salah satu di antara sumber hukum dalam ajaran Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma'. Dan ijma' ini ditetapkan sebagai sumber hukum berdasarkan nas ayat, juga nas hadis yang sahih. Adapun ayat, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berikhtilaf, berselisih tentang suatu perkara, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat menjadi dalil tentang ijma' menjadi sumber hukum. Menurut siapa? Menurut para ulama. Kalau menurut orang awam, orang awam tidak bisa menghubungkan antara ayat ini dengan ijma' menjadi sumber hukum. Coba ayat ini menyatakan kalau kalian berselisih tentang satu perkara, kembalikan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang kita tangkap sumber hukum hanya dua ya, apa? Allah dan Rasulnya. Allah berarti kembali kepada Quran, Rasulnya berarti kembali kepada hadis. Di mana ijma' dalam ayat ini? Orang awam tidak bisa melihat karena kurang jeli, kurang tajam. Kenapa kurang jeli dan kurang tajam? Karena kurang ilmu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa in hadhihi syartiyah la tadullu ala wuqu'i tanazu', bal in furida wa waqa'a." Wal maraddu ilallahi wa rasulihi fa'ulima minhu annana idha ajma'na fahuwa hujjatun. Huruf in di dalam ayat ini, fa'in tanaza'tum, ada in, fa'in di sini disebut huruf syartiyah. Dan syartiyah tidak menunjukkan pasti atau sudah terjadinya tanazu'. Tanazu' itu ikhtilaf tadi. Tanazu' itu pertentangan pendapat. Kalau ada huruf in wa in tana fa in tanaza'tum, huruf in di sana tidak menunjukkan bahwa itu sudah terjadi. Dan tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW masih hidup, di zaman ketika wahyu masih turun. Tapi kalau itu terjadi, kalau terjadi maka kembalikan itu kepada penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sini diketahui bahwa bila kita sepakat tentang sebuah perkara yang diikhtilafkan, maka kesepakatannya kembalikan kepada Quran dan Hadis. Seolah-olah itu ijma. Ijma ini kita beda pendapat. Yuk kembalikan kepada Quran dan Hadis. Dan ini menunjukkan ijma adalah hujjah. Tapi klaim adanya ijma membutuhkan bukti bahwa ini ijma. Banyak orang ngaku ijma padahal bukan ijma. Banyak orang ngaku ini ijma ulama padahal ulama ikhtilaf di dalam masalah itu. Sehingga berkata Syekhul Islam, ya, kata beliau, al-ijma alladhi yandhabit makana alaihi salafus salih idh ba'dahum kathural ikhtilaf wantasharatil ummah. Kata beliau, ijma yang diakui adalah ijma generasi salafus saleh, generasi sahabat. Karena generasi setelahnya itu banyak ikhtilaf dan umat menyebar. Ulama tidak berkumpul di satu tempat. Ada yang tinggal di kota ini, ada yang tinggal di kota lain, bahkan di negara lain yang jaraknya ribuan kilometer. Tidak pernah bertemu dan berkumpul mereka, walaupun sezaman. Ada juga yang satu kota tapi tidak sezaman, zamannya berbeda dan tidak bertemu. Bisakah terjadi ijma? Tidak mungkin. Kalau sekarang mungkin ada teknologi komunikasi. Kalau zaman itu, bagaimana tahu ini satu pendapat dengan itu dalam masalah yang sama? Maka, ya, setelah zaman para sahabat tidak mungkin ada ijma. Ijma hanya diakui di kalangan generasi as-salafus saleh. Maka ketika ada orang yang berkata kepada Imam Ahmad, inna fulanan yaqul ajma'u ala kadha, bahwa ada si fulan menyatakan para ulama telah ijma tentang masalah tertentu, Imam Ahmad langsung mengingkari hal itu sambil mengatakan, wa ma yadrihi la'allahum ikhtalafu faman idda'a al-ijma fahuwa kadhib. Kata Imam Ahmad, dari mana dia tahu? Barangkali ulama ikhtilaf dalam masalah itu. Siapa orang yang mengklaim adanya ijma, dia dusta. Kenapa demikian? Sebab ketika Imam Ahmad hidup, saat itu golongan komunitas Mu'tazilah begitu menyebar, bahkan dominan, menempati pos-pos penting di kursi-kursi kekuasaan. Bahkan memaksa orang lain untuk meyakini pendapat mereka dengan backing kekuasaan yang dimilikinya. Siapa yang tidak sepakat ditangkap, dipenjara, disiksa. Salah satu hujjah Mu'tazilah dan Ahlu Ta'til itu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah baik sebagian ataupun seluruhan. Hujahnya itu adalah ijma menurut mereka. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa la'alla al-imamu Ahmad qala dhalik, li'annal mu'tazilata wa ahla ta'til kanu yatadarra'una ila ithbati ta'tilihim wa syubahihim bil ijma' fayaqulun hadha ijma'ul muhaqqiqin wa ma asbaha dhalik. Alasan Imam Ahmad berkata demikian adalah karena orang-orang Mu'tazilah dan Ahlu Ta'til. Ta'til itu mengingkari sebagian atau seluruh dari sifat Allah. Sifat Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, mereka takwil maknanya. Lalu setelah ditakwil, ya, mereka mengingkari sifat yang disebutkan dalam nas. Mengingkarinya itu disebut ta'til. Seperti Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aidihim bal yadahu mabsutatan. Itu Allah yang menyatakan demikian. Allah punya tangan. Oleh mereka makna tangan ini ditakwil dengan makna kekuasaan. Lalu sifat tangannya ditaktil. Ditaktil itu diingkari, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya apa? Kekuasaan. Alasannya apa? Ijma ulama, kalau Allah punya tangan berarti Allah serupa dengan makhluk, dengan manusia, dengan binatang. Para Allah menyatakan laisa kamitsli syai'un. Mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tanpa mereka sadari, mereka pun terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih hina dan lebih rendah. Adakah makhluk yang tidak punya tangan? Ada enggak makhluk yang tidak punya tangan? Banyak. Tapi lebih rendah derajatnya daripada makhluk yang punya tangan. Makhluk apa saja yang tidak punya tangan? Binatang-binatang tuh. Kucing punya tangan? Enggak. Gogok, ya. Terus yang diharamkan dan seterusnya banyak, ya. Pohon-pohon, batu yang bulat punya tangan, punya kaki enggak? Enggak. Loh, kalau Allah enggak punya tangan serupa dengan itu dong nantinya, ya. Dia ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi dalam waktu yang bersamaan dia terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih hina, ya. Jadi dari takwil lahir ta'til. Dari mentakwil makna dari sifat Allah lahir ta'til, mengingkari Allah sendiri enggak punya tangan. Nah, gitu. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Mentakwil tangan dengan makna kekuasaan, lalu sifat tangan itu sendiri oleh mereka dihilangkan, ditentang, diingkari. Itu namanya ta'til. Hujjah mereka ijma semua orang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak punya sifat itu. Mereka berkata inilah ijma'ul muhaqqiqin. Jadi ijma' ini dipegang teguh oleh kalangan Mu'tazilah dalam mendalili akidah mereka yang batil. Makanya oleh Imam Ahmad diingkari. Siapa yang menyatakan ada ijma' ulama, dia dusta. Karena itu ditujukan kepada orang-orang Mu'tazilah. Oleh karena itulah, maka ijma' yang diterima, yang diakui adalah ijma' para sahabat. Karena mereka para sahabat ngumpul di tempat yang sama, di zaman yang sama, dalam jumlah ribuan. Maka Allah menjamin bila mereka sepakat, kesepakatan mereka itu tidak mungkin salah. Nabi SAW menyatakan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku sepakat di atas kesalahan. Enggak. Kalau umatku sepakat, maka pasti benar. Yang dimaksud umatku di sanalah umat terpilihnya itu para ulamanya dari kalangan para sahabat. Ya, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Kalau mereka sepakat, pastilah benar. Dan itulah yang menjadi dalil dari ijma. Jadi, salah satu dalil ijma adalah haramnya memberi nama dengan nama abdun tapi disandarkan bukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini haram secara ijma. Inilah pelajaran pertama dari bab ini. Pelajaran kedua adalah tafsiran falamma atahuma solihan. Ketika Allah telah memberikan kepada mereka anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka mereka berdua menjadikan anak itu sebagai media untuk menyekutukan Allah. Tafsir ayat ini sudah kita terangkan. Bahwa yang dimaksud dengan falamma atahuma solihan, ketika Allah telah memberikan anak soleh kepada kedua orang suami istri itu. Yang dimaksud anak soleh, soleh di sini soleh badannya. Karena kalau kelakuannya kan masih belum ketahuan, masih bayi. Badannya sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kelainan, sempurna. Allah berikan kepada mereka. Maka kedua suami istri itu menjadikan kelahiran anaknya sebagai media untuk menyekutukan Allah. Maknanya adalah mereka suami istri ini menisbatkan kelahiran anak itu bukan kepada Allah tapi kepada dukun, kepada wali fulan, kepada kuburan, kepada roh-roh leluhur yang sudah meninggal. Karena mungkin selama hamilnya atau sebelum hamilnya mereka minta kepada Allah, datang juga ke dukun, datang juga ke kuburan, kemudian mereka mengadakan ritual pada malam tertentu, biasanya Jumat Kliwon ya, dengan sesajian tertentu. Wahai mbah, wahai leluhur, wahai nenek moyang, wahai abah yang ada di alam baka, beri saya seekor seorang anak gitu ya. Dan seterusnya. Ke Allah minta, ke leluhur minta, ke dukun juga minta, ke kuburan juga minta. Ternyata dia hamil. Bukan menisbatkan itu kepada Allah, tapi malah kepada selain Allah. Tuh, inilah hasil saya ke kuburan. Inilah hasil ritual saya setiap malam Jumat Kliwon. Inilah hasil saya pergi ke dukun anu. Itu sikap kufur nikmat, menjadikan kelahiran anaknya sebagai media untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang dimaksud dengan ayat itu. Ya, ini yang pertama. Kedua, sudah kita bahas pula bahwa yang dimaksud dua suami istri itu bukanlah Adam dan Hawa. Riwayat tentang Adam dan Hawa memberi nama Abdul Harith kepada anaknya atas permintaan iblis, riwayat yang palsu, riwayat yang batil. Karena itu perbuatan syirik. Dan mustahil Adam dan Hawa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Lalu tidak dijelaskan taubatnya dari perbuatan syirik itu. Enggak. Jadi kalau riwayat itu dianggap benar, sementara enggak ada keterangan bahwa Adam dan Hawa taubat dari hal itu, ada dua kemungkinan anggapan orang. Pertama, Adam dan Hawa sampai matinya tidak taubat. Kalau tidak taubat, dalam keadaan syirik, apa yang terjadi? Musyrik. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, dosanya enggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau syirik ini terbawa mati, ya. Kedua, seluruh amal-amal baiknya dihapus. tidak ada manfaatnya. Jangankan kepada Nabi Adam, kepada Nabi yang paling mulia, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengancam, lain asyrokta layahbatonna amaluk. Kalau engkau hai Muhammad berbuat syirik, padahal amal Nabi Muhammad kita tahu dari segala sisi, ibadahnya enggak bisa diikuti orang biasa, ya. Akidah keimanannya ya luar biasa, beliau sudah melayat ke surga ke neraka, beliau sudah pernah ke Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj. Beliau bertemu langsung dengan malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya, ya. Bagaimana akidah dan imannya tidak hebat melebihi yang lain-lainnya? Dari segi jihad dan perjuangannya, aduh, perangnya itu enggak ada yang menandinginya. Orang kafir mendengar bahwa kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW langsung, itu gemeter hatinya, langsung takut, ya. Tapi amal beliau sehebat itu, kalau terjerumus dalam syirik, batal semua amalnya. Lain asyrakta layahbatonna amaluk. Kalau engkau hai Muhammad berbuat syirik, amal-amalmu yang segitu banyak dan berkualitas itu dihapus seluruhnya. Apalagi kalau amal kita yang hanya sedikit terjerumus ke dalam syirik, udah kehapus. Termasuk andai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai matinya tidak tobat dari syiriknya, terhapus semuanya. Dan itu mustahil seorang nabi mati dalam keadaan syirik. Jadi anggapan pertama, enggak mungkin. Kalau Nabi Adam syirik sampai mati tidak tobat, mustahil. Kedua, oh mungkin tobat. Cuma tobatnya ini tidak diberitahukan oleh Allah, baik dalam Quran, dalam hadis. Sebab enggak ada ayat, enggak ada hadis yang menjelaskan tobatnya Adam dari perbuatan syirik ini. Ini juga mustahil. Mustahil Allah yang Maha Hakim menceritakan syiriknya seorang nabi, tapi tobatnya tidak diceritakan. Mustahil itu terjadi. Ini yang menunjukkan kisah yang dituturkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa itu adalah Adam punya anak, disuruh diberi nama Abdul Harith oleh iblis, enggak mau, mati anak itu. Punya anak lagi, enggak mau Abdul Harith lagi, mati. Punya anak lagi, karena enggak mau mati, disebut, diberi nama dengan sebutan Abdul Harith, lalu hidup. Ini bukanlah kisah yang benar. Kisah yang palsu, yang tidak boleh dinisbatkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang dimaksud dengan falamma atahuma soliha, ketika kedua-duanya diberikan anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Kedua-duanya menjadikan anak itu sebagai media untuk menyekutukan Allah. Yang dimaksud kedua orang itu bukanlah Adam dan Hawa, tapi kedua orang itu adalah dua orang suami istri yang tidak ditentukan siapa, tapi ini umum banyak terjadi di kalangan manusia, yang berbuat syirik ketika anaknya lahir dengan cara menisbatkan anak lahir itu sebagai karunia sesama makhluk dan bukan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tafsiran yang benar tentang ayat tersebut. Pelajaran yang ketiga, berkata muallif rahimahullah, anna hadha syirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha, bahwa syirik yang dimaksud di dalam bab ini adalah murni hanya syirik dalam hal penamaan, tapi bukan syirik hakiki. Karena hanya diberi nama Abdul Harith, tapi yang memberi namanya tidak meyakini bahwa anak ini hambanya si iblis, tapi tetap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kesimpulannya sampai demikian? Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang batil tadi. Karena yang menjadi fondasinya yaitu riwayat tadi batil. Seluruh bangunan yang dibangun di atas fondasi yang batil, batil pula, runtuh pula. Ibarat kita bikin fondasi bukan dari beton, bukan dicor, bukan dari besi. Sudah aja lidi yang disambung-sambung. Tanam di sana. Dirikan tiang di atas lidi. Apa yang terjadi? Ya runtuh tiang itu ya. Karena apa? Fondasinya rapuh. Bukan fondasi yang sebenarnya. Demikian juga riwayat Ibnu Abbas yang tadi batil. Dan itu menjadi dasar, menjadi dalil bagi lahirnya kesimpulan tadi bahwa syirik yang dimaksud di sini adalah syirik dalam hal penamaan semata-mata, bukan hakiki. Yang sebenarnya berkata Syaikhul Utsaimin was-shawab anna hadza syirka haqqun haqiqiyun wa annahu syirkun min isyraki bani Adam la min Adam wa Hawa. Yang benar yang dimaksud syirik di sini syirik hakiki. Si orang tua yang memberi nama tersebut betul menisbatkan nikmat anak yang diberikan itu kepada selain Allah. Dan itu syirik yang sebenarnya. Tapi bukan dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa tadi batil, enggak benar. Dusta. Tapi ayat ini berbicara tentang umumnya Bani Adam. Buktinya apa? Buktinya ayat selanjutnya Allah menyatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan suatu makhluk yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan merekalah yang diciptakan. Coba siapa yang mereka persekutukan dengan Allah? Apakah jin? Coba lihat, apakah jin bisa menciptakan sesuatu? Enggak. Bahkan jin yang diciptakan. Apakah ruh leluhur yang sudah mati bisa menciptakan sesuatu? Tidak. Bahkan mereka yang diciptakan. Apakah manusia yang masih hidup bisa menciptakan sesuatu? Enggak, mereka yang diciptakan. Tapi kan manusia menciptakan teknologi. Itu bukan menciptakan itu. Itu merubah satu benda menjadi benda yang lain. Adapun menciptakan benda yang tadinya tidak ada ya, tanpa bahan, tanpa apa, ujug-ujug jelek ada, enggak bisa. Atau menciptakan makhluk hidup walaupun sebesar seekor nyamuk, apa bisa? Tidak. Tapi kan bisa bikin robot. Robot, membuat robot bukan menciptakan, tapi merubah satu benda kepada benda lain. Apa bahan pembuat robot? Besi. Dari mana besi itu berasal? Dari tanah, dari muka bumi. Siapa yang menciptakan bahan pembuat besi itu? Apakah manusia? Enggak, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah Allah ketika suami istri tadi menyekutukan Allah atas kelahiran putranya, Allah menyatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah suami istri itu akan menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan merekakah yang diciptakan? Bahkan merekalah yang diciptakan. Jadi syirik yang dilakukan oleh suami istri itu bukan syirik dalam hal memberi nama semata-mata, tapi syirik yang hakiki. Menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam hal kelahiran putranya. Putra ini lahir bukan karena Allah, tapi karena dukun anu, karena kuburan anu, karena mbah anu yang sudah meninggal, karena wali fulan yang sakti mandraguna. Itu merupakan syirik yang hakiki dan bukan syirik dalam hal penamaan semata-mata. Pelajaran keempat. Anna hibbatallahi lirrajulil albinta minan ni'am. Hadha bina'an ala thubutil qissah. Wa annal murada biqawlihi salihan ay basharan sawiyan. Wa atal mu'allifun bil binti dunal walad li'anna ba'dhan nas yarawna anna hibadal bint minan niqam. Bab ini pun menjelaskan bahwa pemberian Allah kepada seseorang berupa putri yang sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kelainan, atau tanpa kelebihan. Kelebihan juga dianggap cacat kalau jarinya ada 7. Apakah orang tuanya senang? Alhamdulillah, jari anak saya 7. Semua orang cuma 5, ini mah 7. Senang apa enggak? Enggak senang. Pasti dianggap apa? Kelainan. Dianggap cacat. Kelebihan dari umumnya orang dianggap cacat. Panjangnya tangannya biasa normal. Ini panjangnya sampai ke ujung kakinya. Lebih apa kurang? Lebih. Normal apa tidak? Tidak normal. Cacat atau enggak? Ya, dianggap cacat. Orang tuanya senang apa sedih? Sedih. Enggak ada orang tuanya senang. Asik. Alhamdulillah. Anak saya tangannya sampai ke kaki. Yang lain mah cuma setengahnya ini. Apa senang begitu? Enggak, pasti sedih, pasti nangis, pasti ada kelainan, ya. Jadi diberi seorang putri yang sempurna. Itu sebuah kenikmatan. Berdasarkan kisah dan ayat ini, solihan, falamma atahuma solihan. Ketika Allah memberikan kepada suami istri itu seorang yang solihan. Makna solihan adalah orang yang sempurna secara fisik. Muallif di sini menyebut dengan sebutan bint. Bint itu artinya putri. Tidak menyebut putra al-walad umpamanya. Tidak. Tapi putri, kenapa? Karena umumnya orang pada zaman itu, ini pada zaman itu, menganggap pemberian anak berupa seorang putri adalah musibah. Mereka kecewa, mereka sedih, mereka malu. Roman wajahnya berubah memerah, hitam, saking kecewanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika salah seorang di antara mereka diberi kabar kelahiran seorang putri, maka wajahnya menghitam, wajahnya memerah dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan tidak bahagia. Itu pada zaman itu. Padahal ya, pemberian anak sekalipun seorang putri itu anugerah luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Mereka lupa mereka pun lahir dari seorang wanita. Apakah ibu mereka laki-laki? Bukan ibu kalau laki-laki, tapi bapak ya. Mereka lahir dari rahim seorang wanita. Anak-anaknya yang laki-laki lahir juga dari istrinya yang juga wanita. Peran wanita dalam kehidupan kaum pria luar biasa besarnya. Karena ada wanita, manusia bisa berkembang biak menjadi lebih banyak. Karena ada wanita, laki-laki begitu tenang hati dan pikirannya ketika mereka berjuang di luar, berjuang mencari nafkah, berjuang mempertahankan agama ini sekalipun harus dengan mengorbankan nyawa. Bayangkan kalau seorang kaya raya tapi jomblo, ketika harus berperang, dia ingat, aduh kekayaan saya gimana, yang ngurus siapa? Rumah saya, kekayaan saya. Atau umpamanya dia tidak punya istri tapi punya anak, karena istrinya meninggal atau cerai, anak-anaknya masih kecil. Ketika dia harus berjihad, dia mikir, anak saya siapa yang ngurus? Siapa yang ngasih makan? Rumah saya, harta saya gimana? Tidak tenang, ya. Tapi dengan adanya seorang istri, seluruhnya menjadi tenang. Anak saya walaupun saya mati, tenang, ada ibunya yang akan ngurus. Mungkin kepikiran kalau saya mati istri saya disamar orang, mungkin. Tapi minimal anak-anaknya ada yang ngurus. Hartanya ada yang ngurus, ada yang menjaganya. Dan ketika dia pulang, ada yang menyambut dengan senyum yang membahagiakan. Ada makanan yang terhidang. Suasana rumahnya sudah rapi, beres, dan wangi. Anak-anaknya sudah wangi, bersih, mandi, dan terurus secara baik. Bayangkan kalau gak punya istri di rumah, begitu pulang, aduh, kayak kapal pecah. Karena ketika perginya juga tadi pabalatak. Pas pulang gak mungkin rumah beberes sendiri. Akhirnya mumetlah pikirannya, perasaannya, dan seterusnya. Peranan seorang wanita dalam kehidupan para pria hebat sekalipun itu begitu besar. Tak mungkin lahir seorang pria hebat tanpa peranan seorang wanita. Peranan ibunya, peranan istrinya, peranan adik kakaknya yang wanita, peranan putri-putrinya begitu besar bagi seorang lelaki sehebat apapun. Jadi disebutlah putri. Kalau putri saja sebuah nikmat yang besar, apalagi yang putra. Oleh karena itulah, maka pemberian Allah berupa anak, termasuk anak putri, merupakan kenikmatan Allah yang tiada tara. Lalu Nabi SAW pun mengiming-iming siapa orang yang memiliki dua orang putri, lalu mengurusnya sampai dia dewasa, sampai menikah. Maka pahalanya gede banget loh. Pahalanya luar biasa, lebih besar daripada ngurus anak laki-laki. Karena anak wanita itu jauh lebih repot dalam segala hal. Mendidiknya lebih repot, menjaganya lebih repot, dan menafkahinya juga lebih daripada laki-laki. Coba baju laki-laki dengan baju wanita, lebih mahal mana? Lebih mahal wanita. Ini kalau wanita muslimah ya. Kalau laki-laki sudah hanya celana panjang sama baju. Kalau wanita enggak. Bajunya harus gede longgar, harus pakai kerudung yang juga longgar gitu kan. Dan itu jauh lebih mahal. Makanya mengurus anak wanita pahalanya jauh lebih besar daripada mengurus anak laki-laki. Punya anak wanita itu jauh lebih berharga daripada punya anak laki-laki dari sisi menghasilkan pahala, ya. Makanya perbanyak anak wanita. Tapi laki-laki jangan sampai sedikit juga, kasihan wanitanya. Terakhir, pelajaran kelima. Dzikrus salaf al-farqa baina syirki fit ta'ah wa syirki fil ibadah. Dalam bab ini pun diterangkan penjelasan para ulama as-salafus saleh tentang perbedaan antara syirik dalam hal ketaatan dan syirik dalam hal ibadah. Syirik dalam hal ketaatan itu syirik kecil, dan itu adalah kemaksiatan. Seluruh maksiat pada hakikatnya adalah syirik kecil. Karena saat itu dia syirik dalam hal ketaatan. Dia lebih taat kepada hawa nafsu daripada kepada Allah. Ketika seseorang mencuri, dia tahu Allah melarang mencuri, tapi dia lebih mentaati hawa nafsunya daripada larangan Allah. Saat itu dia sudah terjerumus dalam syirku ta'ah, syirik ketaatan. Dia lebih taat kepada hawa nafsu daripada kepada Allah. Apakah syirik ta'ah ini mengeluarkan pelakunya dari Islam? Tidak. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Seluruh pelaku kemaksiatan adalah musyrik kecil, tapi pelakunya tidak keluar dari Islam, ya. Adapun syirkul ibadah, Syirik dalam perkara ibadah ini syirik besar, karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu ruku, sujud, nazar, menyembelih, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk syirik besar, karena syirik dalam ibadah dalam arti beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 pelajaran penting dalam bab ini. Saya pikir sore ini cukup sampai di sini saja. Insyaallah hari Jumat yang akan datang kita masuki bab baru yang tidak kalah pentingnya, dan sisa waktu yang ada kita sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan, sangat bermanfaat bagi kita semua pendengar dan pemirsa Roja. Kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon 0218236543. Iya. Nah, silakan. Bapak, Ibu, dikecilkan volume radio atau TV-nya. Mungkin tidak tersambung. Kami akan berikan kesempatan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ada pendengar kita di Sukabumi yang bertanya, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan bahwa termasuk kesyirikan ketika hamil menisbatkan kepada dukun. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, apakah termasuk kesyirikan juga apabila hamil kemudian menisbatkan kepada dokter kandungan yang telah memberikan obat-obat tertentu sehingga terjadilah kehamilan tersebut? Mohon penjelasan dan nasihat dan pertanyaan dari pendengar kita di Sukabumi. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik kepada penanya di Sukabumi. Bagaimana kalau seseorang susah hamil, diperiksa ke dokter. Oleh dokter diketahui penyebabnya dan diperoleh solusinya. Mungkin dari sisi laki-laki yang umpamanya spermanya lemah, encer atau yang sejenisnya, penyebabnya diketahui oleh dokter secara medis berdasarkan pengalaman dan penjelasan ilmiah, lalu diberi obat. Karena obat itu kemudian spermanya, kualitas dari spermanya bagus, kemudian hamillah istrinya. Lalu dia berkata, istri saya hamil karena pertolongan dokter yang menjadi konsultan saya. Apakah ini syirik? Taib. Pertanyaan yang bagus, agar bisa membedakan antara ucapan yang syirik dengan yang bukan. Kalau dia meyakini obat itulah yang menjadi penyebab kehamilan istrinya atau dokternya, ya itu termasuk syirik. Sama dengan kita sakit, pergi ke dokter sembuh, kenapa kamu sembuh, dokter yang menyembuhkan saya? Itu ya bisa syirik. Tapi kalau kita menyatakan bahwa dokter memberi obat, mengobati, Allah lah yang menyembuhkan. Kenapa bisa sembuh? Karena Allah mensyaratkan adanya proses untuk sebuah kesembuhan, baik proses yang hissi ataupun yang syar'i. Yang syar'i itu contoh melalui ruqyah, melalui doa. Karena itu disyariatkan oleh Quran dan hadis, berdoa kesembuhan untuk orang yang sakit. Walaupun enggak ada penjelasan ilmiahnya dari dokter, apa hubungannya doa dengan kesembuhan penyakit itu? Enggak ada penjelasan ilmiah. Tapi ada tuntunan syariatnya, lakukan. Dan itu ikhtiar syar'i yang menjadi penyebab atau menjadi apa namanya wasilah perantara teraihnya kesembuhan. Ya. Adapun sebab hissi adalah sebab-sebab yang ilmiah, sebab-sebab yang apa namanya sesuai dengan kenyataan teh apa yang empiris berdasarkan eksperimen percobaan ribuan kali oleh para ahli sebelumnya bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri anu atau virus anu, ada penjelasan ilmiahnya. Virus itu, bakteri itu bisa dibunuh oleh obat ini. Dan ini terbukti berpuluh-puluh ribuan kali pada masa lalu dan juga tetap sekarang berlaku. Itu termasuk sebab hissi yang dilakukan untuk meraih kesembuhan. Jadi ada hubungan sebab akibat antara ikhtiar ya dengan hasil. Maka kita lalu mengatakan, alhamdulillah saya kemarin ke dokter, lalu diberi obat, lalu sembuh. Mimbabil ikhbar, dalam rangka mengabarkan proses kesembuhan itu, maka boleh. Maka itu tidak syirik. Sama dengan umpama kita lagi nyetir, tiba-tiba seorang anak nyebrang secara mendadak. Karena kita konsentrasi, kemudian kita enggak ngebut, mobil kita remnya pakem, kita rem cekit, anak itu selamat. Lalu saya katakan, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Boleh enggak ngomong begitu? Boleh, karena ini memberitahukan proses yang terjadi. Sama dengan ucapan Nabi SAW, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena didoakan oleh Nabi SAW, dimintakan syafaat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, oleh Allah ditolak, tidak diampuni dosa-dosanya. Lalu Nabi selesai meminta kepada Allah agar Abu Thalib ini diringankan siksanya. Harusnya di neraka yang paling bawah, jadi yang paling atas, paling ringan. Dan oleh Allah dikabulkan. Lalu Abu Thalib pun memperoleh siksa yang paling ringan. Karena apa? Karena syafaat dari Nabi SAW. Itu prosesnya, itu penyebabnya. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fiddarkil asfali minanar. Seandainya bukan karena aku, maka pasti Abu Thalib ini berada di neraka yang paling bawah. Apakah penyebabnya Nabi SAW? Bukan, penyebabnya ya penyebabnya Nabi, tapi musabibnya Allah. Yang memberikan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter memberi obat, mengobati, lalu sembuh. Dokter menjadi perantara kesembuhan. Yang menyembuhkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi, ya. Ada suami istri tidak punya anak karena hal tertentu yang secara kedokteran terketahui sebabnya. Lalu diberi obat, lalu bisa hamil. Apakah boleh kita mengatakan istri saya hamil setelah saya pergi konsultasi ke dokter itu dan diberi obat? Bolehkah? Boleh, mimbabil ikhbar. Dalam rangka apa? Memberikan kabar dan informasi. Dan antara kehamilan dia dengan obat dari dokter ada hubungan sebab akibat? Tidak ada. Maka boleh. Adapun pergi ke dukun lalu hamil, ada enggak hubungan sebab akibat antara dukun dengan hamilnya si istri? Tidak. Tidak ada penjelasan ilmiah sama sekali. Kebetulan we eta mah hamil gitunya. Ketika kita ke kuburan, terus minta-minta ke penghuni kubur, terus hamil. Ada enggak hubungan sebab akibat yang logis, yang bisa diterangkan secara ilmiah? Umpamanya ketika kita ke kuburan, tubuh kita ini mengandung zat-zat tertentu, lalu berhubungan sama istri zat itu yang kemudian membuat. Apakah begitu? Enggak sama sekali. Enggak ada penjelasan ilmiah. Enggak ada hubungan sebab akibat antara dukun dengan kehamilan, antara kekuburan dengan kehamilan, enggak ada hubungan sebab akibat. Lalu kita meyakini itu ada hubungan sebab akibat, maka itu tidak boleh. Adapun dokter tadi, ada enggak hubungan sebab akibat? Ada. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Nah, berarti menjelaskan itu sebagai sebuah proses tidak termasuk perbuatan syirik yang tidak, yang terlarang, tidak ya, dibolehkan seperti itu dengan keyakinan Allah lah yang mengatur seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Sukabumi. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan berikutnya dari penelpon 0218236543. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Ibu? Dengan Ibu Sena, Pak Ustaz, di Pondok Kelapa. Silakan ke pertanyaan Ibu Sena. Saya mau nanyakan tentang surat Al-Kahf ayat 22 yang artinya sesungguhnya kamu adalah dalam kelalaian dari hal ini, maka kami singkapkan daripada mutabir yang menutupi matamu, maka pandanganmu menjadi pandanganmu pada hari ini amatlah tajam. Yeah. Mohon diberi penjelasannya, Pak Ustaz. Penjelasan terkait tentang ayat tersebut. Baik. Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sena di Pondok Kelapa, barakallahu fiik. Yaitu surah Qaf, tanpa al, bukan al-Qaf tapi surah Qaf. Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflati min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflati min hadha. Kalian atau kamu sungguh telah lalai dari hal ini. Maksud hal ini itu hari akhirat. Karena ayat itu berkata, berbicara tentang hari akhirat. Ya, Allah berfirman di dalam ayat sebelumnya, Waja'at kullu nafsim ma'ah sa'iku wa syahid, laqad kunta fi ghaflati min hadha, fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yawma hadid. Kata Allah, di akhirat datang setiap jiwa nanti akan datang bersama sa'iq dan syahid. Sa'iq dan syahid itu maknanya dua malaikat yang mendampingi dia di akhirat nanti, ya. Wa qad kunta fi ghaflati min hadha. Kamu lalai dari perkara ini dulu ketika di dunia. Ketika di dunia enggak pernah mikir bagaimana keadaan kita di akhirat, ya. Kemudian fakashafna anka ghita'aka. Kami bukakan tabir dari diri kamu. Terus fabasarukal yauma hadid, maka pandangan matamu tiba-tiba pada hari itu menjadi tajam. Tabir apa yang dibuka? Tajam apa penglihatan kita yang dimaksud? Yang dimaksudlah tabir dari melihat beberapa perkara gaib di dunia. Di dunia ini kita tidak bisa melihat bangsa jin, tidak bisa melihat bangsa malaikat. Padahal di sekeliling kita banyak malaikat, banyak jin. Tapi ada tabir yang menutup. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Di akhirat tabir ini dibuka oleh Allah sehingga penglihatan kita tajam. Di akhirat kita bisa melihat malaikat. Di akhirat kita juga melihat bangsa jin. Tapi enggak akan takut lalu lari, enggak. Ada perkara yang jauh lebih dahsyat yang harus kita apa? Kita hadapi, yaitu hisab, daripada takut oleh bangsa jin. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kan menyatakan semua kita akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ya Rasulullah, apa kita nanti saling memandang, saling melihat aurat kita? Kalau telanjang laki dan perempuan gitu kan, apa kata Nabi SAW, urusan yang dahsyat pada saat itu menyebabkan kita enggak peduli, enggak sempat lagi melihat aurat orang lain. Karena hisab yang akan dihadapi dahsyatnya luar biasa, ya. Jadi maksud penglihatan kita saat itu tajam, kita bisa melihat bangsa jin, kita bisa melihat bangsa malaikat, dan itu hanya terjadi di mana? Di akhirat, oleh seluruh manusia akan teralami. Demikian Ibu Sena, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ibu Sena. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz, dari seorang hamba Allah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya diberikan karunia berupa seorang anak putri yang sejak lahir cacat, tidak dapat melihat dan berjalan. Saya berusaha untuk menerima takdir ini, akan tetapi yang menjadi beban saya adalah beban pikiran untuk masa depan dari anak saya. Dan beban mengapa ujian ini ditimpakan kepada anak saya? Dosa apakah yang, apakah ini merupakan akibat dari dosa saya yang lalu? Dan bagaimanakah Ustaz mungkin nasihat yang terbaik untuk saya agar bisa menerima dengan ikhlas takdir ini? Terima kasih Ustaz. Iya, barakallahu fik untuk ibu yang barusan bertanya ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keyakinan kepada ibu dan keluarga atas musibah ini. Tadi ibu mengatakan sudah ikhlas, rela menerima takdir Allah yang buruk seperti itu. Disebut takdir yang buruk karena memang efeknya menyakitkan, membuat kita menderita. Bukan buruk dalam perkara ketetapan Allahnya, tapi buruk karena efeknya kepada yang menerima musibah tersebut. Tapi ketetapan Allah dalam berikan takdir yang buruk itu pasti baik ya, pasti baik dan pasti menguntungkan kita. Tadi yang dikhawatirkan oleh ibu hanya satu, bagaimana masa depan anak itu, ya. Tapi ibu yang Allah muliakan, kesedihan yang ibu rasakan setiap kali melihat anak seperti itu, itu memberikan keuntungan yang tidak dialami oleh orang lain. Setiap kali sedih, setiap kali merasa iba, setiap kali hati menjerit, setiap kali itu pula dosa berguguran. Sebanyak apa dan sebesar apa? Sebanding dengan kadar kesedihan ibu yang ibu rasakan dan ibu alami. Gugurnya dosa tidak selalu sama. Kadang-kadang ibu tegar, kadang-kadang melihat anaknya dihina oleh anak tetangga, kesedihan kita jauh lebih sedih daripada kesedihan si anak. Maka ketika sedihnya berlipat, dosa yang gugur juga berlipat. Kedua, kesabaran dari hal itu melahirkan pahala yang sangat besar. Ketiga, derajat kemuliaan ibu semakin lama semakin meningkat, semakin tinggi, ya. Dan ini tidak dialami oleh orang tua lain yang punya anaknya normal. Bahkan normalnya anak mungkin melahirkan dosa karena anak-anaknya jadi nakal, membuat kesel ke orang tua, orang tuanya sampai menyumpahi sumpah-sumpah yang buruk untuk kenakalan anaknya, kan bisa begitu kan? Masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu yang punya anak normal adalah kenakalannya. Masalah yang dihadapi oleh ibu yang punya anak yang kurang normal, kesedihannya. Sama ada masalah, cuma bentuk dan kadarnya berbeda. Jadi tetap dipupuk rasa syukur kita dan rasa sabar kita kepada Allah. Bagaimana dengan masa depan anak itu? Allah Azza wa Jalla sudah membuat garis takdir bagi seluruh makhluknya. Kita khawatir atau tidak, anak itu tetap akan menjalani kehidupan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita tidak ketahui. Tapi yakinlah, Allah mentakdirkan hal terbaik bagi siapapun termasuk anak-anak kita. Hal yang pasti harus disyukuri, anak kita yang cacat itu tidak mungkin terjerumus ke dalam maksiat yang dilakukan oleh orang yang melek, oleh orang yang normal seperti biasa, ya. Dan itu tidak menjadi tabungan dosa bagi orang tuanya. Oleh karena itulah ini satu keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang tua yang lain. Jadi yakini, permantap tawakal kita kepada Allah bahwa Allah telah menggariskan jalan hidup terbaik bagi anak kita. Yang ngatur kehidupan anak kita Allah, bukan kita. Kita tidak mampu mengatur kehidupan anak kita. Kita bisa memberikan bimbingan pengarahan, tapi hanya sebatas itu. Adapun kenyataan yang terjadi, yang teralami oleh anak kita, kita enggak tahu dan kita tidak bisa menjamin. Tapi Allah yang tahu dan Allah yang menjamin, ya. Apalagi kita mungkin sebagai orang tua lebih dahulu meninggal. Bagaimana anak kita? Yakini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya. Terlebih hamba itu adalah hamba yang selalu didoakan oleh orang tuanya sejak kecil. Ibu sering-sering mendoakan kebaikan bagi anak, dunia sampai ke akhirat nanti. Selebihnya serahkan, tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu yang akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Begitu saja Ibu ya, saya pikir cukup sampai di sini Fawaz. Sebentar lagi azan maghrib, insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.